Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah wa baraka fikum. Insyaallah taala mulai pada malam hari ini, di setiap hari Selasa malam Rabu antara Maghrib dan Isya, insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah kitab yang amat penting untuk dikaji oleh setiap muslim dan muslimah di program kajian online kita ini, yaitu kitab Masailul Jahiliyah. Kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah. Perkara-perkara, budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan atau ideologi orang-orang jahiliyah yang telah diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini judul kitab yang akan kita bahas. Dari judul kitab tersebut kita dapat menyimpulkan isi atau kandungan kitab ini. Adapun penulis kitab ini, maka beliau adalah seorang yang amat ma'ruf, yang insyaallah taala tidak saya sebutkan lagi tentang biografi beliau karena sudah pernah kita sebutkan berulang kali dan juga sering disebutkan oleh para ulama serta para duat, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Namun terkait penulis rahimahullahu taala ini, saya ingin menyebutkan beberapa poin penting untuk diperhatikan, terkhusus orang-orang yang menganggap beliau sesat dan menyesatkan karena ketidaktahuan atau karena sesuai dengan apa yang telah ia dengarkan, dan lebih khusus lagi kepada orang-orang yang selalu memfitnah Syekh rahimahullah taala dengan fitnah-fitnah keji seperti tuduhan Wahabi, radikal, ekstrem, menghalalkan darah kaum muslimin dengan membawa cerita-cerita bohong atau tanpa bukti yang sesuai dengan fakta dan kenyataan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa apabila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah seorang yang sesat dan menyesatkan, maka ada beberapa pertanyaan yang mesti dijawab oleh orang-orang yang menuduh beliau sesat dan menyesatkan. Pertanyaan yang pertama, apa standarisasi kesesatan bagi di sisi Anda dalam memvonis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sesat dan menyesatkan? Apakah karena beliau menyisihi adat istiadat manusia atau mayoritas manusia, ataukah karena beliau menyelisih Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, yang cabang dari itu adalah ijma' keseluruhan para ulama Islam dan qiyas yang mu'tabar? Apabila jawaban Anda bahwa beliau sesat menyesatkan karena menyelisih adat istiadat atau mayoritas manusia, maka sungguh ini standarisasi kesesatan yang tidak dapat diterima, bahkan tidak berlaku di dalam perkara agama. Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman, wa in tuti' akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas manusia, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, walakinna aktsaran nasi la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Mayoritas manusia itu tidak mengenal kebenaran yang sesungguhnya, sehingga mereka berpaling darinya. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, walakinna aktsarahum lil-haqqi karihun. Akan tetapi kebanyakan manusia benci kepada kebenaran. Dan di dalam sebuah hadis yang mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazala ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haqqi la yadhurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum hatta ya'ti amrulllah wa hum kadhalik." Akan senantiasa ada ta'ifah dari umatku. Kalimat ta'ifah ini dari mulai dari 3 orang atau lebih, tidak menunjukkan mereka itu mayoritas. Sekelompok kecil dari umatku yang senantiasa menampakkan kebenaran. Banyaknya orang manusia yang menyelisihi dan mencela mereka tidak membuat mereka goyang sedikit pun, sampai datang perkara Allah Jalla wa'ala kepada mereka dan mereka masih seperti itu. Dan tiada mizan, timbangan kebenaran dan kebatilan di dalam agama kita ini kecuali dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan pemahaman mereka, para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 3 generasi umat Islam yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang mu'tabar. Maka apabila beliau benar-benar menyelisih Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka, para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang kemudian dibawa dan disebarkan oleh ulama Islam setelah mereka seperti 4 imam mazhab, baik dalam perkara akidah, ibadah ataukah muamalah yang beliau terangkan di dalam kitab-kitabnya, maka buktikanlah dengan bukti yang akurat, yang standar ilmiah. Dan ini belum pernah dilakukan oleh orang-orang yang menuduh beliau sesat dan menyesatkan. Tidaklah kita mendengar ceramah yang mana di dalam ceramah tersebut si penceramah menyampaikan sesatnya penulis rahimahullahu ta'ala, melainkan dengan membawa cerita-cerita bohong yang tidak jelas di mana tempatnya. Sementara tulisan-tulisan, karya-karya ilmiah beliau telah tersebar di seluruh penjuru dunia, baik yang berbahasa Arab ataukah yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia ini. Kebanyakan kitab-kitab beliau, terkhusus kitab-kitab kecil beliau dalam Tauhid Al-Uluhiyah, itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu, ya, dan bahasa-bahasa lainnya. Ini pertanyaan yang pertama yang hendaknya dijawab oleh orang-orang yang menuduh beliau sesat dan menyesatkan, yaitu apa standar Anda dalam standarisasi kesesatan di sisi Anda di dalam menyesatkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kedua, bagaimana Anda mampu membuktikan bahwa beliau memiliki pemahaman yang sesat apabila beliau dikatakan sesat karena menyelisih Al-Quranul Karim dan hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita terima jika Anda menyatakan standarisasi kesesatan di sisi kita di dalam menyesatkan Muhammad bin Abdul Wahhab adalah karena ia menyelisih Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma' keseluruhan mujtahid umat Islam, atau qiyas yang mu'tabar. Maka ini poin yang amat penting, dan kita bersyukur jika orang menerima poin ini. Maka kita katakan, maka buktikan kepada kaum muslimin bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah menyelisih Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang mu'tabar. Dan tentunya hal ini tidak mungkin dibuktikan kecuali dengan beberapa perkara. Yang pertama, dengan suara beliau langsung, baik dari rekaman ataukah yang lainnya. Dan ini sesuatu yang mustahil untuk dilakukan saat ini, karena beliau hidup pada abad ke-12 Hijriah, sementara kita sekarang sudah berada pada abad ke-15 Hijriah. Yang kedua, dengan nukilan orang yang thiqah, seorang yang terpercaya hafalan dan ketakwaannya. Dan itu pun ada kaedahnya. Apabila seorang thiqah membawa sebuah berita, pada hukum asalnya berita yang dia bawa diterima. Akan tetapi jika berita yang dibawa oleh seorang yang thiqah tersebut menyelisihi berita yang dibawa oleh orang-orang yang thiqah selainnya, yang jumlah mereka lebih banyak atau jumlahnya sama dengan jumlah yang membawa berita tadi, tetapi predikat kesiqahan mereka lebih kuat, maka berita pertama yang dibawa oleh thiqah pertama tadi tertolak karena menyelisihi berita yang dibawa oleh orang-orang yang lebih banyak daripada mereka dan mereka juga thiqah, atau jumlah yang sama tetapi mereka lebih thiqah. Maka kalau dikatakan ada di antara kerabat beliau yang mencela beliau, maka kita katakan tidak sedikit pula dari kerabat beliau yang memuji beliau. Nah, bahkan lebih banyak kerabat beliau yang memuji beliau lebih banyak daripada kerabat beliau yang mencela beliau. Andai kata benar ada di antara kerabat beliau yang mencela beliau, kemudian celaan seorang kerabat kepada saudaranya itu bukanlah standarisasi kesesatan seseorang dalam agama kita. Karena Nabi SAW sendiri ditolak oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Dan juga banyak ulama-ulama Islam yang mereka ditolak dan tidak diterima, serta diselisih oleh sebagian kerabat mereka sendiri. Cara yang lainnya untuk membuktikan kesesatan beliau, dan ini adalah cara yang paling akurat yang mampu dilakukan saat ini, tetapi belum ada yang melakukannya dari orang-orang yang menuduh beliau sesat dan menyesatkannya, yaitu membuktikan kesesatan beliau dari karya-karya ilmiah beliau yang tersebar di seluruh penjuruan dunia saat ini. Beliau memiliki kitab Al-Usul Al-Thalathah. Di dalam kitab beliau tersebut beliau menerangkan tiga landasan utama dalam Islam yang mana setiap hamba akan ditanyakan tentangnya, yaitu tentang man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Beliau juga memiliki kitab yang telah tersebar di berbagai negara. Kitab Al-Qawaidul Arba. Empat kaedah penting dalam memahami tentang tauhid dan syirik. Beliau juga memiliki kitab tauhid. Di dalamnya beliau menerangkan perkara tauhid dan syirik berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan ulama Islam. Dan kitab tersebut juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Mandarin, Inggris, Perancis, Urdu, atau bahasa lainnya. Beliau juga memiliki kitab yang berjudul Kasyfus Syubhat, menyingkap syubhat para pelaku syirik. Beliau juga memiliki kitab Al-Usulu Sittah, tiga landasan utama dalam perkara Islam. Beliau juga memiliki kitab Syurutus Salah, syarat-syarat salat, syarat-syarat wudu, dan kitab-kitab lainnya. Maka jika para penceramah, para da'i yang mencela dan menuduh beliau sesat dan menyesatkan, apalagi dia dengan title yang dianggap itu adalah title ilmiahnya seseorang, apakah yang disebut dengan LC, MA, doktor, profesor sekalipun, mestinya dia menempuh jalur ini di dalam membuktikan kesesatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kupas kitab-kitab beliau, Nah. Dan demi Allah, tidaklah seorang membaca dan mengupas kitab beliau melainkan dia akan mendapatkan kitab beliau dalam perkara-perkara akidah secara khusus, melainkan berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta ucapan ulama Islam. Tapi sayangnya para penceramah zaman sekarang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sesat dan menyesatkan, mereka hanya bisa menfitnah tanpa bukti. Mereka hanya bisa membawa cerita-cerita bohong. Saya pernah mendengar sebuah ceramah yang dikirimkan ke saya, bos. Di dalam video tersebut seorang penceramah menyebutkan bahwa di zaman Muhammad bin Abdul Wahhab ada seorang muazzin. Setelah azan dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Muhammad bin Abdul Wahhab langsung memenggal lehernya, tidak senang melihat dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti ini cerita yang dibawakan kepada kaum muslimin dan mereka percaya kepada orang yang membawanya, bagaimana mereka tidak membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Tapi kalau andai seorang yang jujur, wahai Pak Ustaz, wahai Tengku, jujur dalam berdakwah, Anda seorang yang memiliki ilmu, memiliki amanah ilmiah dalam menjelaskan perkara agama, maka terangkan kepada kaum muslimin kesesatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari kitab-kitab, dari karya-karya ilmiah beliau yang telah tersebar ke penjuru dunia dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa yang ada di dunia ini. Jangan dengan cerita-cerita bohong, ya, atau dengan fitnah belaka. Ini hal yang amat penting untuk diperhatikan oleh orang-orang yang membenci dan menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Baik, berikut ini sebelum kita masuk kepada matan kitab, ada beberapa poin penting untuk kita ketahui bersama sebelum masuk pada pembahasan atau matan kitab. Yang pertama, bahwa di dalam matan kitab ini Syekh menyebutkan kurang lebih ada 128 perkara jahiliyah, budaya, adat istiadat atau ideologi jahiliyah yang telah diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, perkara-perkara jahiliyah yang beliau bahas di dalam matan kitab ini akan kita dapatkan nanti itu semuanya berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan ulama Islam. Akan kita lihat nanti. Tiada sedikit pun dari perkara-perkara jahiliyah yang beliau sebutkan di sini yang berdasarkan dari survei pribadi beliau atau istimbath pribadi beliau, melainkan berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan ulama Islam, sebagaimana hal ini merupakan kebiasaan beliau di dalam kitab-kitab beliau yang lainnya selain kitab ini. Poin yang kedua, yang ketiga, sebelum kita masuk pada matan kitab, bahwa ini maksud dengan jahiliyah, kata para ulama yang mensyarah kitab ini, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan bin Baz Hadzal 'Asr rahimahullahu wa hafizah, adalah ahlul kitab dari kalangan Yahudi wan Nasara dan kaum musyrikin, dan masuk ke dalamnya mereka kaum Majusi. Ahlul Yahudi dan Nasara disebut sebagai ahlul kitab karena Allah Jalla wa'ala telah menurunkan kepada mereka kitab, kitabnya yang mulia. Yahudi diturunkan kepada mereka kitab Taurat di Musa alaihi salam. Sementara Nasara diturunkan untuk mereka kepada nabi mereka Isa alaihi salam kitab Injil. Dua kitab ini adalah kitab samawi yang di dalamnya adalah firman Allah Jalla wa'ala ghairu makhluk. Hanya saja mereka mengubah-ubahnya setelah wafat nabi mereka. Bukan sekedar setelah nabi kita dibangkitkan, mereka telah mengubah-ubah isi Taurat dan Injil setelah nabi mereka meninggal. Dan itu Allah beritakan di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, di antaranya dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, akan kita dapatkan di sana penjelasan Allah Jalla wa'ala bahwa mereka Yahudi dan Nasara yuharifuna al-kalima amma wadhi'ihi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka telah mengubah-ubah isi Taurat dan Injil, sementara mereka mengetahui mengetahui yang sesungguhnya dari kitab Taurat dan Injil. Naam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan bahwa awal kerusakan agama Nasara setelah rusaknya agama kaum Yahud yang mengubah-ubah isi Taurat adalah masuknya seorang Yahudi ke agama Nasrani dengan tujuan merusakkan agama yang dibawa oleh Nabi Isa AS, yaitu seorang yang disebut dengan Bulus atau Shaul. Yang disebut dengan Bulus atau Shaul. Kata Syekh, kana Yahudiyan haqidan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi salam. Dia adalah seorang yang beragama Yahudi dan sangat benci, iri kepada utusan Allah Jalla wa Ala Isa alaihi salam. Fa hadha ar-rajul laja ila al-makri wal khadi'ah fi ifsad din al-masih alaihi salam. Dia mulai buat makar dan tipu daya untuk merusakkan agama yang dibawa oleh Isa alaihi salam setelah beliau wafat. Haitsu adhhara al-iman bil masih. Dia menampakkan keimanannya kepada Isa alaihi salam. Wa annahu nadima ala ma kana min qabl min adawati al-masih. Bahwa dia telah menyesal telah memusuhi Nabi Isa alaihi salam sebelumnya, karena orang Nasara mengetahui dia sebelumnya adalah orang Yahudi dan memusuhi Nabi Isa alaihi salam. Setelah itu dia pura-pura beriman kepada Nabi Isa dan pura-pura menyesal bahwa dia telah memusuhi Nabi Isa sebelumnya. Wa annahu ra'a ru'yan bi za'mihi fa amana bil masih. Kemudian dia menyebutkan kepada orang-orang Nasara bahwa dirinya itu pernah mimpi. Dalam mimpi tersebut dia melihat dirinya beriman kepada Masih. Maka dia pun beriman kepadanya setelah itu. Sayangnya wasaddaqahu an-nasara fima qal. Orang-orang Nasara percaya kepada ucapan dia ini. Thumma innahu tanawala al-injil alladhi anzalahu Allah 'ala Isa. Kemudian dia mengambil kitab Injil yang telah Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Fa adkhala fihi wathaniyat wa syirkiyat wal kufriyat. Lantas ia memasukkan ke dalamnya kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, dan seruan untuk menyembah berhala. Haitsu adkhala fi aqidat at-tathlits. Dialah yang memasukkan akidah trinitas ke dalam agama Nasara. Siapa namanya? Bulus atau Shaul. Anna Allah thalithu thalathah. Masukkan akidah trinitas bahwa Allah itu ada tiga. Ada Tuhan anak, ya, yaitu Isa alaihi salam. Ya. Dan bahwa Isa adalah Allah. Ya, Tuhan anak. Wa adkhala fihi al-amr bi ibadati as-salib. Dan dia pula yang mencetuskan pemahaman menyembah salib. Bulus atau disebut dengan Shaul. Wasaddaquhu fi dhali ala anhu alim. Sayangnya orang-orang Nasara saat itu percaya kepadanya karena menganggap dia seorang yang alim. Ini bahayanya taklid dan menerima mentah-mentah ucapan seorang yang alim tanpa menuntut dan meminta kepadanya penjelasan ilmiah. Wa an wa ala anhu mu'min. Dan karena mereka menganggap dia ini telah beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, sampai-sampai mereka memberi lakop gelar kepada Shaul atau Bulus ini dengan lakop Ar-Rasul Bulus. Rasul Bulus ay Rasulul Masih, penerus Masih alaihi salam. Nah, maka terjadilah apa yang terjadi dari kerusakan akidah yang dia inginkan terhadap agama Nasrani. Ini cikal bakal atau sejarah secara ringkas terkait rusaknya agama Yahudi dan Nasara Ahlul Kitab. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Hadhihi halatu ahli al-kitab qabla bi'thati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Demikianlah kondisi ahlul kitab sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi. "Illa baqaya minhum kanu 'ala ad-din as-sahih." Kecuali segelintir kecil dari mereka masih ada yang berada di atas agama yang benar. Apa di antara dalil ya? Apa di antara dalilnya? Bahwa masih ada sebagian ahlul kitab sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan yang berada di atas agama yang benar ini. Apa dalilnya kira-kira? Yang pertama adalah pujian Allah kepada ahlul kitab di sebagian ayat. Ya. Yeah. Dan Allah sebutkan di dalam beberapa ayat bahwa sebagian mereka memang ada yang masih berada di atas iman yang benar. Yang kedua adalah hadis Salman Al-Farisi yang menceritakan perjalanan panjang beliau dalam mencari hidayah, di mana beliau bertemu kurang lebih dengan beberapa pendeta, 4 pendeta kurang lebih, kemudian pendeta terakhir yang beliau belajar kepadanya mengingatkan kepada beliau bahwa ya, sudah datang masa kenabian atau nabi akhir zaman. Dan ketiga pendeta tersebut sebelumnya berkata kepada Salman, "Aku tidak mengetahui di muka bumi ini ada seorang pendeta yang masih berada di atas agama Nabi Isa alaihi salam dengan benar kecuali seseorang yang berada di suatu tempat. Pergilah engkau ke sana." Maka Salman Al-Farisi pun pergi ke tempat tersebut sampai beliau mendatangi 3 pendeta yang masih berada di atas agama yang benar dari agama Nabi Isa alaihi salam setelah sebelumnya beliau telah belajar kepada seorang pendeta yang jahat. Nah, di awalnya. Kemudian kata Syekh, "Wa ammal Arab fa kanu ala qismain." Adapun orang Arab, kondisi mereka sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, diutus oleh Allah Jalla wa Ala, terbagi menjadi 2. Mereka ada 2 macam. Yang pertama, qismun ittaba'a diyanat as-sabiqah. Sebagian orang Arab di masa itu mengikuti agama-agama terdahulu seperti agama Yahudi, Nasrani dan agama Majusi. Sementara sebagian orang Arab yang lainnya kanu alal hanifiyah, masih berada di atas agama Nabi Ibrahim yang lurus. Kapan ini? Sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. La siyama fil Hijaz fi ardi Makkatil Mukarramah. Terkhusus orang Arab yang ada di Hijaz, di tanah Makkah Al-Mukarramah. Kalau disebut Hijaz, maka yang dimaksud adalah Makkah. Yeah. Ini kondisi orang Arab jauh hari sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus. Yeah. Semenjak Nabi Ibrahim meninggal dunia, kondisi orang Arab dengan 2 kondisi ini. Ila an dhahara fihim rajul. Sampai datang suatu masa muncullah seorang laki-laki yang bernama Amr bin Luhi Al-Khuzai. Amr bin Luhay Al-Khuzai. Kana malikan alal Hijaz. Di saat itu dia raja di Mekah, di Hijaz. Wa kana yudhhiru at-tanassuk wal ibadah was salah. Dia seorang yang terlihat saleh, ahli ibadah dan sangat sosial kepada manusia. Wa dhahaba ila Syam lil ilaj. Suatu ketika dia pergi ke Syam. Syam mana? Suria, Palestina dan sekitarnya. Ini namanya Syam. Nah. Untuk berobat. Fawajada ahli Syam ya'budun al-asnam. Di sana dia melihat penduduk Syam menyembah berhala. Fastahsana dhalik. Maka dia pun terkena syubhat, menganggap itu sesuatu yang bagus. Ya. Ada pembaruan. Ingin mengupdate agama orang Arab. Waja'a minasyam bi asnamin ma'ah. Begitu dia pulang dari Syam, dia pun membawa beberapa patung dari Syam. Wa naqaba 'anil asnam allati kanat madfunah tahta al-ardh ba'da qaum Nuh. Dan dia menggali patung-patung yang telah tertanam di bawah tanah setelah kaum Nabi Nuh, yaitu patung Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq wa Nasr dan selainnya. Kana tufani qatamasaha wa dafanaha, yang telah dibenam ya, dan di bawah hanyut sehingga terbenam ke dalam tanah oleh air bah di saat itu. Kenapa dia bisa menggalinya? Ja'a syaitan fa'arsyadahu ila amkinatiha. Ada bisikan dari syaitan kepadanya. Dalam bisikan tersebut, syaitan mengarahkan ia untuk menggali suatu tempat bahwa di bawahnya ada patung-patung dari zaman Nabi Nuh alaihissalam. Fanasyabaha wa akhrajaha. Dia pun menggali dan mengeluarkan patung-patung tersebut dari tanah itu. Wa wazzaha ala qabailil arab wa amara bi'ibadatiha. Kemudian dia menyebarkannya, membagi-bagikan patung tersebut kepada kabilah-kabilah Arab yang ada di sana itu. Dan dia memerintahkan mereka untuk menyembahnya. Wa qabilu minhu dzalik. Dan sayangnya orang Arab pun mengikutinya. Kenapa? Yang pertama, dia seorang raja. Yang kedua, dia seorang yang terlihat saleh. Ya, tokoh secara dunia dan tokoh secara agama. Wadakhala syirk fi ardil Hijaz fi ghairiha min milalil Arab. Maka semenjak itu masuklah kesyirikan ke dalam tanah Hijaz, Mekah dan selainnya dari tanah-tanah Arab. Wa ghayyara dina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan dia telah mengubah agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Naam. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor, di sini disebutkan nomornya 3521, dan Al-Imam Muslim pada nomor 2856. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Amr bin Amir ibnu Luhi Al-Khuzai yajurru qusbahu fi an-nar. Wa kana awwala man sayyaba as-sawa'ib." Aku melihat Amr bin Amir bin Luhi Al-Khuzai di dalam neraka dalam keadaan menarik, mengeluarkan isi perutnya, usus, urat-urat yang ada di perutnya. Dia adalah orang yang pertama kali mengajak orang Arab ya, untuk menyembah berhala ya, dan patung-patung yang dibuat dari bahimatul an'am. Itu arti sayyaba as-sawahib ya, menjadikan hewan-hewan ternak dari bahimatil an'am sebagai sesembahan untuk, atau sesuatu yang dipersembahkan untuk patung-patung mereka. Kan mereka punya akidah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, dalam surat apa, Al-Maidah ya, ini untuk Allah dan ini untuk patung-patung kami ya. Dia yang pertama kali melakukannya ya, penyembelihan untuk selain Allah Jalla wa'ala. Amr bin Luhay, atau sebelumnya Amr bin Amir bin Luhay al-Khuzai. Nah, dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 3521 dan Al-Imam Muslim pada nomor 2856. Fakanat halatul alam qabla bi'thati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalalin mubin. Sehingga kondisi manusia sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dalam kesesatan yang nyata. Baik mereka kitabiyun, ahlul kitab Yahudi Nasara, ataukah mereka ummiyun dari kalangan orang-orang Arab yang tidak mengenal bacaan, yang maksudnya tidak mampu membaca sesuatu yang tertulis dan tidak mampu menulis sesuatu yang terbaca. Nah, sairu ahli al-ardh, dan keumuman penduduk di atas permukaan bumi ini, illa baqaya min ahli alkitab kanu ala dinil haq, kecuali segelintir kecil dari kalangan ahlul kitab yang masih berpegang teguh dengan agama yang benar dari agama Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi disebutkan faedah oleh Syekh Taqiyuddin. Taqiyuddin ini dari mana? Dari Maroko. Syekh Albani menyebutkan tiga orang yang menakjubkan saya kecerdasannya. Kata Syekh Albani, di dunia ini, maksudnya di masa yang beliau dapatkan, ada tiga orang yang menakjubkan saya kecerdasan IQ-nya. Yang pertama di Maroko, yaitu Syekh Taqiyuddin. Ya, beberapa kitab beliau itu, kalau kita baca mesti ada Lisanul Arab di tangan kita. Bait-bait syair yang sulit untuk diketahui artinya. Balaghahnya luar biasa. Yang kedua, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiyati. Yang disebut dengan Maktabah Berjalan. Ya, barang siapa yang ingin melihat IQ dan kecerdasan Syekh Muhammad Asy-Syinqiyati, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiyati, maka hendaknya dia membaca tafsir beliau Adwaul Bayan. Dan satunya lagi siapa? Salim Al-Baihani yang berada di Yaman. Salim Al-Baihani yang berada di Yaman, daerah Janub, daerah Baihan. Nah, dan ketika Yaman dijajah oleh Inggris, kemudian berlaku hukum komunis kurang lebih 30 tahun ya di daerah Aden dan sekitarnya, maka beliau pun ya terdampar ke daerah sehingga dakwah beliau ya tertekan. Nah, Syekh Salim Al-Baihani. Ini tiga orang yang menakjubkan Syekh Albani IQ atau kecerdasan mereka. Syekh Taqiyuddin Al-Hilali menyebutkan innahum inqaradu qabla al-bi'tha al-Muhammadiyah. Beliau menyebutkan bahwa ahlul kitab yang masih berada di atas agama yang benar, mereka itu telah punah sebelum atau menjelang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas agama yang benar, yang benar-benar benar 100%, mereka punah menjelang atau sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Sekalipun masih ada di antara mereka yang menyatakan Muhammad adalah nabi yang benar, tetapi apa yang dia anut selama ini sebagiannya masih murni benar dan sebagiannya adalah sesuatu yang telah diubah oleh ahlul kitab. Nah, kemudian faedah atau poin berikutnya, poin yang keberapa? Yang keempat, sebelum kita masuk matan kitab, bahwa penisbatan kepada jahiliyah adalah penisbatan yang tercela. Karena jahiliyah artinya adalah kebodohan. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada jahiliyah adalah sesuatu yang tercela. Dan itu bisa kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Banyak perkara-perkara Allah cela kemudian Allah sebutkan karena itu jahiliyah. Contohnya dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Allah berfirman wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai kaum wanita berdandan seperti dandanannya jahiliyah terdahulu. Ini menerangkan kepada kita bahwa kata jahiliyah adalah kata yang negatif. Kata yang tercela, kata yang buruk. Contoh lainnya dalam surat Al-Fath ayat 26, Allah berfirman idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyah. Dan ingatlah tatkala Allah Jalla wa Ala menjadikan di hati orang-orang kafir semangat fanatik atau fanatisme jahiliyah, membanggakan kesukuan nasab ya, atau membangun alawala wal bara di atas kesukuan atau yang lainnya. Di sini Allah kena katakan jahiliyah, menerangkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang dinisbatkan kepada jahiliyah itu adalah sesuatu yang tercela. Ini beberapa contoh dari Al-Qur'anul Karim. Dari hadis sudah ada nih. Baik, karena sudah masuk waktu salat Isya, maka kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Wallahu taala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.